Pukis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan. Hiduplah seorang muda bernama Adi. Dia disebut si mesin hitung karena ia gemar belajar matematika. Bahkan dia memutuskan untuk pergi jauh guna mencari ilmu yang lebih tinggi. Pada suatu hari gurunya menasihatkan agar ia berjalan ke arah selatan. Coba kamu carilah makna merak dan ular. Merak dan ular, guru? Benar, carilah makna yang sesungguhnya. Tentu saja, anjuran itu membuat Adi berpikir keras. Kemudian dia pergi dan akhirnya sampai di Irak. Di negeri Irak, ia benar-benar menemukan tempat yang terdapat seekor merak dan seekor ular. Adi pun mengajak bicara mereka. Wahai merak, apa yang sedang kamu bicarakan? Saya sedang membicarakan keunggulan saya. Kalau kamu ular, apa yang sedang kamu bicarakan? Saya juga sedang membicarakan kelebihan saya dibanding merak. Nah, justru itu yang ingin aku ketahui. Teruskanlah berbincang-bincang. Adi pun mendengarkan dengan seksama percakapan mereka. Rasanya akulah yang lebih berguna. Aku melambaikan cita-cita, perjalanan ke langit, keindahan surgawi, dan karenanya juga pengetahuan adiluhung. Adalah tugasku untuk mengingatkan manusia dengan cara menirukan tentang segi-segi dirinya yang tak dilihatnya. Sebaliknya, aku melambangkan hal itu juga. Seperti manusia, aku terikat pada bumi. Kenyataan itu menyebabkan manusia menyadari dirinya. Juga seperti manusia, aku lentur, bisa berkelok-kelok menyusuri tanah. Manusia sering melupakan kenyataan itu. Menurut kisah, akulah penjaga harta yang tersembunyi di bumi ini. Tapi kau menjijikkan, kau licik, licin, ih, dan berbahaya. Kau menyebut sifat-sifat kemanusiaanku, sedangkan aku lebih suka menunjukkan sifat-sifatku yang lain, yang sudah kusebut-sebut tadi. Sekarang, lihat dirimu. Kau sombong, kegemukan, dan suaramu serak. Kakimu terlalu besar, bulu-bulumu berlebihan panjangnya. Hanya ketidakcocokanmulah yang menyebabkan aku mengetahui bahwa tak ada di antara kalian yang benar. Namun kita jelas-jelas melihat, apabila kalian sama-sama meninggalkan keasikan diri sendiri, secara bersama-sama, kalian bisa memberi pesan bagi kemanusiaan. Sampai di sini Adi menyela. Dan sementara dua pihak yang bertengkar itu mendengarkannya, Adi menjelaskan peran mereka bagi kemanusiaan. Manusia melata di tanah sebagai si ular. Ia bisa melayang tinggi bagai burung. Namun karena tamak seperti ular, ia tetap mempertahankan kepentingan diri sendiri. Dan kemudian terdengar suara dari dalam berbicara kepada Adi. Itu belum lengkap. Kedua makhluk itu diberkahi kehidupan, yang merupakan faktor penentu. Mereka bertengkar karena masing-masing telah merasa aman dalam jenis kehidupannya sendiri. Beranggapan bahwa hal itu merupakan perwujudan suatu kedudukan yang sebenarnya. Namun, yang seekor menjaga harta dan tidak bisa mempergunakannya. Yang lain mencerminkan keindahan, harta juga, namun tidak bisa mengubah dirinya sendiri menjadi keindahan. Di samping ketidakmampuan keduanya untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang terbuka bagi mereka. Keduanya pun melambangkan kesempatan itu, tentu bagi mereka yang bisa melihat dan mendengarnya. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannah. Jangan jauh dariku, ku tambah cahayamu. Bersamamu ku ingin dekat. Pukis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan. Kisah-kisah.